menyelupkan tangan ke tinta setelah pencoblosan, apakah itu berbahaya untuk wudu apa tidak? Jadi dalam pertemuan yang dulu kita sudah membahas syarat-syarat wudu. Di antaranya apa syarat-syarat wudu? Tidak boleh air wudu itu bercampur dengan zat yang membuat kesucian wudu itu hilang. Jadi wudu itu harus suci, airnya suci. Enggak boleh bercampur dengan zat lain. Kadang zat itu bercampur ada ketika kita mengambil air. Jadi dari kita ngambil air sudah ada zat itu. Kadang zat itu ketika ngambil air itu enggak ada, tapi ada di tubuh kita. Seperti oli, titik, minyak, termasuk tinta. Dan juga yang kedua, tidak boleh ada sesuatu yang menghalang masuknya air ke dalam tubuh. Jadi tidak boleh ada sesuatu zat yang menghalang air ke dalam tubuh. Jadi air itu harus menyentuh kulit. Jika ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit atau menyentuhnya air ke dalam kulit, maka tidak sah. Jadi tinta itu bagaimana? Dilihat. Kalau tinta itu masih ada zatnya, masih tebal. Kalau tebal berarti air akan bercampur. Air tidak akan bersentuh dengan kulit. Maka kita katakan wudunya enggak sah. Maka bagaimana cara kita mengetahui tinta itu tebal atau tidak? Dalam kitab I'anah disebutkan, kalau misalkan di jari kena tinta, kalau kita bersihkan, kita kerik, atau kita pegang dengan jari kita yang lainnya, menyentuh, membekas di bagian kerikan atau di tangan kita, maka kita katakan itu tebal. Maka wudunya enggak sah. Harus dibersihkan. Itu. Tapi kalau misalnya kena tinta, lalu kita kerik, atau kita sentuh dengan tangan kita yang lain, tidak menempel, tidak membekas, maka kita katakan tipis, wudunya masih sah. Berarti? Jadi wudunya masih, ya, karena tipis. Karena tipis, berarti ya disentuh aja enggak kena kan? Berarti kan enggak ada zatnya ini. Cuman sekedarnya aja. Berarti kalau kena air gak nyampur dia. Dan juga mengenai bagianku kulit. Jadi kalau misalkan tebal, ya disentuh. Misalnya di kiri, di kanan, di kelingking kanan. Kita sentuh dengan jempol kiri kita. Membekas di jempol kiri kita. Kita katakan tebal. Maka kalau wudu gak sah. Maka besok, kalau mencoblos, ya jangan dicelupkan semua. Sekedarnya aja, dikit aja. Kalau ditanya, harus dicelupkan semua. Mohon maaf. Kan enggak mesti harus satu jari kan? Yang penting ada tanda aja kan? Apa harus satu jari? Kan tidak. Yang penting ada tanda saja sedikit. Sekiranya kita itu sudah mencoblos. Jadi atau kalau misalkan tebal. Jangan terlalu tebal. Celupkan dikit sekedar kelihatan. Langsung pulang rumah cuci dengan sabun. Sampai tipis. Sampai menghilang. Tapi kalau menghilang langsung susah. Enggak tahu kalau pakai minyak bisa atau tidak. Nah, kalau sudah itu, nah tuh sudah bersihkan, sudah tipis, sudah kelihatan kulit, warna kulit juga, tapi masih warna biru. Kita sentuh lagi sudah nggak nyentuh, nah, baru boleh kita berwudu. Tapi kalau nyentuh tebal ini, dipegang masih menempel, ya jangan. Wudunya tidak sah. Kalau begitu kita nggak usah celup tinta aja, Pak Ustadz. Oh jangan, nanti disalahin pemerintah, nanti dikira kita curang dan lain sebagainya. Kalau dipersilakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dianjurkan, diharuskan, harus. Kalau enggak begini-gini, ya kita tempel aja, sekedarnya saja. Tapi kalau misalkan, mohon maaf saya enggak anu. Saya kadang coblos bilang gitu. Cukup ya Pak ya. Benar nanti saya sholatnya ini. Oh iya, kadang kawan-kawan bilang begitu. Dan mengerti, dan saya juga jujur. Sekali aja, enggak bolak-balik juga. Kan ada suratnya. Enggak bisa kita berbuat curang kan. Jadi itu cuma tanda aja kita sudah mencoblos. Wajib kan tidak. Malah lebih wajib sholat kan. Untuk menjaga sholat kita tetap sah. Kalaupun diharuskan ya enggak perlu satu tangan, secukupnya, sedikitnya, lalu di rumah disabun, dicuci, baru kita salat biar kita sah. Wallahu a'lam bissawab.